membuat hoaks tak pernah berpikir panjang apa yang akan terjadi. Namun begitu mudah pula ketika kritik datang berbalik dan menyerang diri. Maaf, kata yang terlalu sederhana untuk diucapkan. Tapi itulah sebuah kenyataan yang menunjukkan klasifikasi orang, kualitas pemahamannya, dan rasa tanggung jawabnya. Supaya Anda jangan salah, telitilah segala sesuatunya. Apalagi jika kita orang berpendidikan. Jangan pernah mengaku orang pintar kalau terlalu sering berbuat salah. Karena orang pintar akan berpikir apa yang dilakukannya. Ia tak mudah jadi agen hoax dalam hari-hari yang dijalaninya. Jangan hina kecerdasan intelektualmu. Beri dia tempat terhormat dengan tidak menjadi penyebar hoax. Semoga kita semakin hari semakin bijak di ranah digital, bertanggung jawab dalam menjalankan apapun yang harus kita kerjakan. Berpikirlah sebelum memuat dan menyebarkan. Kalau perlu, buat koreksi bahwa apa yang Anda dapat hanya berita hoaks belaka. Dengan demikian, Anda bertanggung jawab atas kemerdekaan digital, atas kemerdekaan di ranah digital, di era di mana kita ada, berjalan bersama dalam perbedaan yang tidak memecah belahkan. Bersama saya, Bigman Sirait.